Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-43 dari silsilah ilmiah manasik haji adalah tentang beberapa perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyrik, bagian yang pertama. Di antara perkara dan hukum yang berkaitan dengan melempar jamrah di hari-hari tasyrik, yang pertama, melempar jamrah Aqabah di hari kurban dan 3 jamrah Sughra, Wusta, dan Kubra di hari-hari tasyrik adalah termasuk kewajiban haji sebagaimana sudah berlalu. Yang kedua, tidak ada tempat yang khusus untuk mengambil kerikil. Boleh seseorang mengambilnya di Muzdalifah atau di Mina atau di Mekah. Yang ketiga, dahulu Nabi SAW dicarikan kerikil untuk beliau di Mina, dan beliau dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Jamrah Aqabah. Di dalam Sahih Muslim dari Fadl Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, sehingga Nabi SAW memasuki Muhassir, dan Muhassir adalah termasuk Mina, Nabi SAW bersabda, alaikum bihasa al-khadfi alladhi yurma bihi al-jamrah. Hendaklah kalian mengambil kerikil al-khadf yang digunakan untuk melempar jamrah. Yang keempat, jumlah kerikil yang diambil 49 kerikil bagi orang yang melakukan nafar awal dan 70 kerikil bagi orang yang melakukan nafar tsani. Yang kelima, boleh seseorang mencari sendiri kerikilnya atau dicarikan oleh orang lain, dan boleh baginya untuk membeli kerikil dari orang lain. Yang keenam, boleh mencari kerikil sekali untuk beberapa hari atau mencari kerikil setiap hari sesuai dengan jumlah yang diperlukan pada hari tersebut. Yang ketujuh, ukuran kerikil untuk melempar jamrah adalah sebesar kerikil khadf, yaitu kurang lebih sebesar biji jagung. Adapun yang lebih besar dari itu, maka itu termasuk berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi amthali haula wa iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Dengan yang semisal mereka, maksudnya hendaklah kalian melempar dengan yang semisal kerikil-kerikil ini, dan hati-hatilah kalian dengan berlebih-lebihan di dalam agama, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam agama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedelapan, tidak boleh melempar dengan selain kerikil seperti kayu, besi, tulang, dan lain-lain. Yang kesembilan, tidak disyariatkan mencuci kerikil-kerikil tersebut. Yang kesepuluh, boleh mengambil kerikil-kerikil yang berserakan di sekitar jamarat. Yang kesebelas, jamaah haji harus yakin atau memperkirakan bahwa kerikilnya jatuh ke dalam telaga. Yang ke-12, disunahkan mengucapkan takbir pada setiap lemparan. Berkata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, faramaha bisab'i hasayatin yukabbir ma'a kulli hasatin minha. Maka Nabi SAW melempar jamrah Aqabah 7 kerikil, beliau bertakbir